Masih bersama kami di 91,8 FM, masih di acara Indahnya Keluarga Sakinah, dan saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab, dan kita akan langsung baca pertanyaan-pertanyaan yang telah berada di redaksi kami. Untuk pertanyaan pertama, apakah boleh istri minta pisah rumah kepada suami dengan mertua disebabkan di rumah mertua ada ipar laki-laki dan keponakan laki-laki yang membuatnya tidak nyaman? Apakah termasuk hak istri mendapatkan tempat tinggal yang layak dari suami? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Nah, sesungguhnya itu adalah hak istri untuk mendapatkan tempat tinggal, pakaian, dan tentunya ma'isyah, ya. Itu hak istri memang. Tetapi tentunya kita bisa melihat kemampuan suami sehingga bisa tahu kadar kemampuan beliau. Adapun bolehnya, boleh. Karena memang permintaan yang syar'i. Seorang suami hendaklah berpikir tentang keselamatan hijab istrinya. Karena di sana ada ipar, ada yang bukan mahram, padahal dikatakan alham wal maut, sehingga sudah selayaknya untuk berpisah di tempat tersendiri. Barakallahu fikum. Tetapi dengan catatan tadi, jangan memaksa, karena bisa jadi suami belum mampu atau sedang mengumpulkan uang untuk kontrak atau untuk membeli, wallahu ta'ala alam. Sehingga silahkan, kalau meminta itu adalah haknya dia, tetapi sesuai dengan kemampuan suaminya. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Afan Ustadz, bolehkah istri meminta cerai kepada suami karena istri sudah tidak mencintainya lagi dan tidak menyayangi lagi kepada suami, dan meminta cerai ketika suami futur dari agama karena sudah ya diperingatkan tapi tetap tidak bisa sadar dari futurnya itu? Mohon jawabannya Ustadz. Nah, meminta cerai barakallahu fikum, di dalam syariat ada dan disebut dengan khulu. Tentunya minta cerai atau gugat cerai ini kepada penguasa, dalam hal ini kepada pengadilan, memberikan gugat cerai dengan alasan-alasannya. Tetapi barakallahu fikum, orang yang meminta gugat cerai ini kalau dengan alasan yang syar'i, maka dimaklumi dan memang ada syariatnya. Tetapi kalau tidak karena alasan yang syar'i, maka itu mengerikan ancamannya. Barakallahu fikum. Nah, ini orang-orang atau wanita-wanita yang al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Tapi perlu dipastikan kesahihannya, bahwa para mukhtali'at, para wanita-wanita yang meminta khulu, itu adalah para munafiqat. Ini kan mengerikan. Barakallahu fikum. Sehingga hati-hati kalau memang tidak bisa lagi untuk bersamanya karena agamanya sudah berubah atau menyimpang, atau itu wajar terjadi atau wajar untuk seorang meminta cerai. Wallahu ta'ala alam. Tapi di sini yang ditanyakan meminta cerai pada suami, maka ini bukan khulu. Kalau suami menyatakan ya saya kasih, maka itu adalah cerai biasa karena suami yang menceraikan. Beda dengan gugat cerai ke pengadilan atau ke penguasa. Wallahu ta'ala alam. Nah, selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Amin wa iyyakum. Afwan Ustaz, mau tanya, kapan ada kajian khusus membahas tuntas tentang poligami? Jazakumullah khairan. Ini bukan pertanyaan, usulan. Nah, usulan Ustaz. Boleh dijawab. Nah, kenapa harus khusus? Mengapa harus khusus pembahasan khusus tentang poligami? Padahal hampir setiap bab-bab nikah mesti ada masalah poligami. Dalam bab-bab fikih, setiap bab-bab nikah mesti akan ada dan akan menyinggung poligami. Buktinya kita bahas ini bukan kitab khusus poligami, tapi sangat berkait sekali dengan urusan poligami, karena Rasulullah SAW memiliki beberapa istri. Demikian pula para sahabat yang lainnya. Dan itu cukup, alhamdulillah. Tidak harus khusus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika sebelum menikah rutin melakukan sebuah amalan sunnah seperti puasa Senin Kamis atau sholat sunnah rawatib, lalu setelah menikah sangat jarang melakukan amalan-amalan sunnah tersebut, dikarenakan kelelahan bekerja dan mengurus rumah tangga. Apakah hal tersebut termasuk suatu uzur yang pahalanya tetap akan mengalir bagi seseorang yang pernah merutinkan suatu amalan, lalu karena suatu keadaan dia meninggalkan amalan tersebut? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Tergantung keadaannya. Kalau memang dia sangat ingin untuk menghidupkan sunnah tersebut tetapi tersibukkan, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata bahwa aku tidak bisa membayarnya kecuali di bulan Syaban karena kesibukanku mengurusi Rasulullah SAW. Artinya sibuk untuk mengurusi suaminya. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Maha tahu kalau orang ini atau kalau wanita ini sesungguhnya dia sangat ingin untuk melakukan puasa Senin, Kamis dan seterusnya, tetapi susah karena kesibukan yang banyak, karena kerepotan dengan anaknya, dengan suaminya dan sebagainya, apalagi masih menyusui, kemudian hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, akhirnya nggak sempat-sempat untuk melaksanakan puasa sunnah. Maka mudah-mudahan niatnya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Barakallahu fikum. Tetapi kalau tidak seperti itu, Allah juga Maha tahu. Kalau ternyata wanita ini hanya beralasan saja, sibuk, padahal dia sungguhnya bisa untuk berpuasa, tapi dia malas untuk berpuasa kembali. Barakallahu fikum. Wanita-wanita yang sudah salat lima waktunya, wanita-wanita yang sudah puasa di bulan Ramadannya, kemudian mentaati suaminya, maka itu dikatakan sudah, silahkan masuk ke dalam jannah dari pintu yang manapun yang delapan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Idza shallat khamsaha wa idza shamat syahraha wa ata'at ba'laha. Kalau sudah sholat lima waktunya, puasa bulan Ramadannya, dan mentaati suaminya, maka dia sudah dijamin akan masuk ke dalam jannah. Tetapi tentunya disuruh untuk berlomba-lomba dengan kebaikan. Fastabiqul khairat. Kalau bisa puasa Senin Kamis lebih bagus lagi. Kalau bisa dia mengamalkan sunnah yang biasa dikerjakan sebelum nikah, lebih bagus lagi. Dan kalau berpuasa, minta izin sama suaminya. Kadang-kadang suami memerlukan sesuatu agar dia tidak puasa. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ketika seorang suami mengucapkan kata-kata yang menjurus kepada perpisahan atau tolak kepada istri ketika dalam keadaan emosi? Bagaimana caranya rujuk dari tolak yang sesuai syariat jika itu termasuk talak? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Kalau kata-kata yang menjurus pada perpisahan, belum dianggap perpisahan. Kata-kata yang menjurus pada talak, belum dikatakan talak. Sehingga harus jelas kata-katanya, cerai atau talak. Kalau jelas kata-katanya, maka itu adalah jatuh talak. Jidduhuna jidd wa hazruhuna jidd. Sungguh-sungguhnya, sungguh-sungguh, main-mainnya pun sungguh-sungguh. Artinya serius nggak serius jatuh talak. Sehingga hati-hati dengan kata talak wahai para suami. Marah semarah apapun jangan sampai keluar kalimat saya ceraikan kamu, saya talak kamu ila akhirnya. Jangan sampai keluar talak 13, talak 33 ila akhirnya. Jangan. Karena kalau kamu yang berbicara jatuh talak. Tetapi kalau istri yang berbicara tidak jatuh. Makanya sering perempuan yang menyatakan ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan aku. Berapapun dia menyatakan cerai, cerai, cerai, cerai, cerai, tidak jatuh. Tetapi kamu sebagai suami, qawwamuna 'alan nisa, mengucapkan satu kata cerai, jatuh talak satu. Sehingga jangan gampang-gampang mengucapkan talak, barakallahu fikum. Tetapi kalau kata-kata lain yang menjurus, sudah kita pisah saja. Itu masih bisa ditakwilkan. Maksud saya, pisah ranjang. Kamu sana, saya sini. Dan itu sebagai hukuman pula yang ada dan dicontohkan menghukum istri demikian, barakallahu fikum. Atau pisah, kamu di sana, saya di sini, beda rumah dan sebagainya. Al-muhim, belum kata talak cerai masih bisa ditakwilkan kepada makna-makna lain. Tetapi kalau sudah jelas cerai atau talak, maka jatuh talak satu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam, Ustaz.